بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Kasih Sayang. Yasin dua huruf sahaja. Tapi kadang kalau kita buka Quran, kita berjumpa dengan ayat-ayat di awal surah ini ada satu huruf sebagaimana Nun dan Qaf. Ada dua huruf seperti Hamim, Yasin. Ada tiga huruf seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, empat huruf. Kaf Ha Ya Ain Sad, lima huruf. Yang penting bahawa huruf-huruf gini ulama tutup mulut. Maksudnya ulama tidak beri proof ataupun syarahan banyak. Kerana dia sirrun min asrar asma'illahi al-uzma. Dia merupakan rahsia daripada segala rahsia nama-nama Tuhan yang maha besar. Ada juga ulama mengatakan alif lam mim tu alif Allah lam Jibril mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari sudut yang keduanya, hadirin dan hadirat sekalian, aku tidak kata alif lam mim tu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka setiap huruf ini Allah beri 10 pahala. Dan pahala ini akan ditimbang di hari kiamat besok. Wal waznu yawma idzil haq. Timbangan di hari kiamat dibenar. Allah tahu semua kerja dan semua tindakan kita ni ada orang dia. Ada malaikat yang bekerja sepenuh masa. Kedai aku buka 7 hari seminggu. Yalah, 6 hari tidak seminggu, 8 hari tidak seminggu, maksudnya 24 hours buka sepanjang masa. Kedai Allah dia beri kepada manusia berniaga. Tak tahu bila. Cuma pagi, petang, siang, malam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampai bila. Ini tolong beringat. Sampai dah Tuhan tengok manusia ni sombong sangat. Tak peduli kepada semayang. Wailun yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum ruk'u la yarkaun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ha ni tengok. Tuhan ni bangkit ukit. Perangai manusia degil sangat. Tuhan kata tengok hak jenis tak semayang, jenis makan tak tahu, halal haram, jenis tak tudung. Dan 1001 jenis perangai manusia ni yang tidak patuh kepada aku, besok aku tempat neraka. Neraka bagi orang yang membohong. Orang-orang ni di antara ciri pembohongannya minta rokok, tak rokok. Neraka bagi orang yang membohong. Ha, ni tolong beringat. Kita tidak bohong kadang-kadang hanyut. Syok sendiri. Leka tuan-tuan musim cuti sekolah baru ni, ramai di antara kita keluar kawasan. Pergi ke Johor, pergi ke Kota Baru, pergi saya pergi ke Perlis, pergi ke Kedah, ke Perak, Selangor ni biasalah. Dan kita tengok dalam perjalanan kita dengan keluarga, ramai anak buah ni bogel. Bertudung tapi tak tutup aurat. Kita tengok di rest area, saya tengok Siamnya, Cinanya, Indianya, Melayunya, kurang lebih. Hak tak bertudung ni, tak bertudung lah. Hak bertudung pun tak tutup aurat. bungkus naga. 20% saja yang bertudung pakai pakai supan dari sudut Islam. Supan dari sudut pegawaian tu lain. Supan dari sudut Islam ni biarlah tudung tidak nampak susuk body tubuh. Ni dia terlampau loose tapi nipis. Terlampau tight tapi ketat. Tebal. Sebab tu Muslimat kalau sembahyang di ruang luas, sembahyang raya ke dan sebagainya, dia memanglah dia orang sujud tu dia dia kempeskan tubuh. Kita buka pun diminta supaya bertudung tak adalah pakai jubah. Jubah lega, loose, tapi bila mari angin tu nampak susuk tubuh. Ini tidak. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak buah Adam, aku turunkan kepada kamu pakaian. Yuari sawatikum warisha, untuk tutup maruahmu dan pakaian bulu. Mana Tuhan turunkan daripada langit? Pakaian. Allah turun daripada langit air. Maka bumi ni subur, tanam kapas, buat cotton macam pakaian kita ni. Allah tu suburkan padang ragut. Kambing biri-biri kita tengok di Australia mana. Ada bulu apa tu? Mising masuk kilang buat pakaian wool. Wool ni tuan-tuan sekalian boleh buat sweater, dalaman underwear. Lepas tu pakaian begini, lepas tu sweater, lekuk, overcoat. Wasal gah. Kalau tidak, jasa semua jadi paru-paru basah tuan-tuan. Cukup dah Allah kata, ya Bani Adam, kad anzalna alaikum libasa. Wahai anak buah Adam, aku turunkan untuk kamu pakaian. Untuk tutup maruahmu. Walibasu taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Itu baik. Bukan lebih baik, itu baik. Zalika min ayatillah. Itu adalah petanda kekuasaan Allah. Jadi bolehkah hadirin dan hadirat sekalian, kalau pakaian bungkus naka ni confirm tidak tutup aurat? Dan kita filem artis dan sebagainya, dia mengaku sebelah Eropah, kalau korang tengok internet, tengok galaksi, tengok YouTube, tengok Facebook, macam-macam, dia dirogol, dicolek, disebabkan di antara satu sebabnya pakaian. Pakaian tu seolah dia suruh orang pergi rogol dia. Tapi kalau pakaian tutup, pakai jubah, pakai perudah, pakai hijab ni, ialah orang pun dia nampak. Bolehkan wanita tu dia buka jambatan, maka orang buat titian lah. Dan kita besok akan jumpa dengan Allah. Jitumuna purada kama khalaqnakum awal marrah. Kamu akan mari jumpa aku seorang demi seorang. Di masa tu tuan-tuan, kita sebagai suami, kita sebagai bapa, kita sebagai atuk, banyak aku beri rezeki kepada kamu. Kenapa anak buah kamu bogel begini? Kita tak boleh bertahan. Sebab tu dia by group, grouping. Goal tu memang semua orang nak. Tapi nak boleh goal ni melayang, bola ni pergi redah goal tu, banyak kena kerja. Dia punya team group. Team group ni tuan-tuan sekalian, keluarga bagi kita. Jikta ma'ahlik ya yuhaladina manuku ampusakum wa ahlikum. Kena mendetail tuan-tuan sekalian. Allah dia buat manusia bukan nak sumat neraka, tetapi degil. Innal insana li rabbi lakanud wa innahu ala dhalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid afala ya'lam idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum yawma idzin la khabir. Innal insana li rabbi lakanud. Manusia ni kepada Tuhan dia degil. Degil tuan-tuan sekalian, badak ya. Tengok budak-budak degil di sekolah. Suruh apa-apa dia tak buat homework. Tapi awak jenis buat. Yang cuti baru ni. Sekolah Cina. Saya tuan-tuan sekalian dengan orang Cina ni, cukup salut. Dia lain anak-anak kita belajar sekolah Cina kalau cuti tu. Oh. Satu guni homework. Tapi sekolah kebangsaan dua tajuk buat homework, mana nak sama? Orang yang sembahyang patut sembahyang sunat, orang yang puasa patut puasa sunat, orang yang zakat patut sedekah, patut orang yang la ilaha illallah patut Allah alhamdulillah astagfirullah masyaallah, tidak sama. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hamba aku ni sentiasa buat kerja-kerja sunat. Hak wajib tu memanglah sebagai paksi hatta uhibbah, sehingga aku ni kasih kepada dia. Buat hadirin dan hadirat sekalian, wal waznu yawma idil haq, besok timbang. Ha, timbang ni orang balik Mekah kan, hak sepatutnya 20 kilo ke 30 kilo sampai 50 kilo by group, tak apa grouping. Kalau seorang, kalau dia cek seorang-seorang nyanyo, kena bayar RM50 sekilo. Kena 10 kilo, RM500. Ha. Dah lah habis duit dah. Kat sana duduk 40 hari, 20 hari. Nak cakapnya kena rigid. Jangan ambil mudah tuan-tuan. Allah dia tak deal dengan siapa-siapa. Sebab aku yang pusing matahari. Matahari dia ada bateri ya? Kereta bateri kita tu. Ha. Berapa kali tukar. Kalau tak ada air lah macam. Bateri ni. Matahari pun pusing, ada bateri. Kau pakai petroleum kau, pakai gas kau, tak ada. Remove kontrolnya dengan aku. Kalau matahari tak jalan tuan-tuan sekalian, mati habis kita. Besar kerja Allah, kulla yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari tuan tengok, hok ni nak kahwin, hok ni nak anak, hok ni nak kampung jawatan, hok ni nak macam-macam. Nak ni lah doa. Dan doa ni tuan-tuan sekalian, dia ada tepat dia dan ada masa dia. Saya sebut masa sebelum maghrib, masa selepas asar, lepas maghrib. Dia antara asar dengan isyaknya dia tak tidur. Masa ni kufu abnaakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kamu kena jaga masuk dalam rumah, masuk dalam surau, dalam masuk dalam masjid semasa maghrib. Kerana iblis ni berkeliaran waktu maghrib. Dan tutuplah pintu, kerana iblis syaitan dia tidak mampu nak buka pintu. Kata tu kalau pencuri memanglah iblis dah, kita tutup sikit. Sebab tu gelas ni tuan, tudung, makanan jangan terdedah. Paling-paling kurang kita ambil pen kau sudu, kalau tak gitu ya dia tidak, kalau tidak dia berak tuan-tuan sekalian. Iblis dia bukan ada SPM apa, dia kira hasut manusia ya. Dahlah makan dia punya campuran tak menentu, lepas tu tak tudung pula, lepas tu bismillah dah, lepas tu makan pula tangan kiri. Oh, cukup lah tu resipi dia, cukup untuk iblis kontrol hati. Sebab tu kerah hati ni Allahu Akbar, susah nak cakap. Apa yang penting kena cakap lah. Bapak kena cakap, datuk nenek kena cakap. Sebab kita, target kita nak syurga. Itu kedudukan. Wal waznu yawma idil haq. Timbangan pada, bangun daripada kubur, timbang dulu. Kau kolam kawasar dulu, kau pergi atas sirat dulu. Hak tu surah kepada Allah. Tapi tiga-tiga ni tetap ada. Orang kata bangun daripada kubur, pergi minum dulu sebab dahaga kan. Mari ya. Allah akan marimah aku duduk terpanas punggung. Orang tua kata, duduk dulu, minum dulu teh. Secawan. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, serahlah kepada Allah. Tapi setengah-setengah orang tak minum pun, tak timbang pun, tak ada sirap, terus masuk syurga. Sedar dah dalam syurga. Eh, kat mana? Jadi ni, ada kat dunia ni kaki tidur. Bila tidur, tak tahu jambatannya ada berapa, tol ada berapa. Sebab, ayolah, tol ni driver. Kita duduk kat dalam, sedar-sedar dalam syurga. Allah, senang tuan-tuan. Hak senang, hak susah tu apa yang tahu. Nasib seseorang lah. Seseorang tengok dalam bonik. Bagi sendiri kau, okey jalan. Balik pada Mekah, takkan awak balik dadah. Jadi kalau balik pada Afrika dengan gading, gajah, dengan taring tu macam-macam cerita, dia cek. Apa yang penting, kita kena letak di jalan yang susah untuk masuk syurga. Kalau seorang tu dalam neraka, maka itulah Umar. Kalau kita buat mudah, anak-anak kita jenis relax. Main game lah, video lah, internet. Esok nak buat esok. Pergi esok tak boleh buat. Tapi orang jenis main, main juga. Tapi no takcik kena ada dalam poket. No takcik ni kita. Tengok waktu semayah. Tengok waktu duha. Tengok waktu piti. Tengok waktu-waktu yang di mana Tuhan ni, tuan-tuan sekalian, nak sangat kita jadi baik. Nah, baik dah ni ustaz. Oh, yalah baik dah. Tetapi you can do better. Kita boleh buat baik lagi. Tidak rugi hadirin dan hadirat sekalian. Ni kita dah habis dah. Tuhan tak tak tunggu siapa. Gelak cerah pagi petang, kejap-kejap jemaah, kejap-kejap jemaah. Ya Allah. Dia tak tunggu. Oleh sebab itu kita kena ingat, kita bila bangun ni, timbang. Sebab tu tiga tempat ni Rasulullah ada. Masa timbang Rasulullah ada, masa sirat tu Rasulullah ada, masa kolam kawthar tu Rasulullah ada. Wal waznu yawma'idil haq paman thakulat, berat pahala syurga. Sebab tu buat sikit, kata orang, daripada segenggam sejepuk. Orang tempat saya cekodok tu, dia panggil jepuk. Jepuk pisang. Kalau segenggam, ambil simpan untuk akhirat sejepuk. Kalau secupak, ni empat gelas ni satu cupak. Segenggam. Maksudnya, sikit biarlah sikit. Ada juga untuk akhirat. Banyak, kena banyak untuk akhirat. Kalau kita tidak buat sistem gitu, program gitu, plan gitu, kita akan terkejut. Oleh sebab itu hadirin sekalian, daripada timbang ni, semua amal ibadat kita jadi cahaya. Betul ambil semayanya. Cahaya ni lah kena buat. Orang tak buat, jangan harap. Orang curah. Tengok kereta baru tu, tengok Honda Accord kau, tengok Mercedes kau, 500 kau, BM kau 7 series. Baru pula usap. Oh, kereta buruk nyanyo. Nyanyo. Tak nampak. Terjung lubang berdebak. Lepas tu cumi pula tak curah. Kita kena canai selalu, kita kena gilak selalu, kita kena vacuum selalu. Iman kita. Sebab tu dia kena istighfar. Istighfar tasbih selalu tu. Tapi buat, buat dunia, kau sibuk pergi haji dengan mengundi tu kan? Ada pelik sungguh, mati. Dia kata kerja dunia ni, tak boleh. Kena wajib pergi ke Mekah. Jangan batalkan niat nak pergi haji. Mati cakap macam mana. Mengundi ni kerja dunia. Mengundi ni tuan-tuan sekalian, kerja akhirat. Sebab mengundi dia tegak sebuah negara Islam. Ni kerja Nabi Muhammad SAW. Haji ni 6, tahun yang ke-6, tahun yang ke-10 baru Rasulullah pergi. Hatu orang panggil bijak cerdik. Tak bijak dia jadi bolong. Orang tempat saya kata, nak buat mana dulu? Nak nikah dulu anak? Nak nikah, nak kahwinkan dulu ke nak pergi haji dulu? Takkan nak buat sekentak? Dia serabut. Pengurusan pentadbiran ni nampak orang tu cerdik. Macam kita sekalum sapir. Ada orang semaya jamuk di rumah lagi. Mana boleh? Kena turun keluar daripada kawasan rumah, boleh dah jamuk. Di rumah ni tak boleh, tak boleh. Sebab kita orang duduk kat rumah, orang panggil ahli karya. Tak boleh. Saya kena tahu. Tapi kalau dalam perjalanan pun, tuan-tuan sekalian, kita semayang pak. Sedang kat kapal terbangnya, basnya, grupinya, kita duduk semayang pak, dia wirik pulak panjang. Wirik atas bah boleh. Itu nak pandai. Ibu bapa, saya sebut. Ibu yang pandai mengurus ni anak cerdik. Dia, datuk nenek kita, dia bukan kedekut tapi cermat. Datuk Bik, ayah kita, mak kita, mak kita, ayah kita. Tapi bila nak, dia boleh beri. Ini cermat. Pakai makan, ikan tenggiri selalu, siakap selalu. Jangan masa siakap, siakap masa tenggiri. Tengok tuan-tuan sekalian Nabi Sulaiman. Dia ni semua. jinnya belih semua. Tapi masa makanan dia tak ada makanan biasa. Ha, bila panggil tetamu ni hebat. Ada orang nak pergi jumpa Nabi Sulaiman, bawa ketul emas pesan. Tapi bila pergi tengok rumah Nabi Sulaiman ni, dia punya batu, kawasan rumah ni emas semua. Ha, nak bawa, kata nak bawa. Macam kita bawa durian lah. Nak bagi hadiah kepada orang. Tengok kebun tuan tu, ya Allah, berkaka. Batu-batu kebun durian. Takkan kita nak bawa durian. Jadi nak cakapnya, kita kena tahu di mana kita duduk, maka di situ langit kita junjung. Kita kena faham, orang Islam ni ya cerdik. Apa yang nak disebutnya, sebanyak mana kita buat, maka sebanyak itulah cahaya yang ada pada kita. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Besok wahai Muhammad, kamu tengok orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, yas'a nuruhum. Dia se'en. Saya percaya tuan-tuan ramai dah telah pergi buat umrah. Umrah pun se'en, haji pun se'en. Wukuf tak ada dalam umrah. Sapa maruah? Maruah sapa? Sapa maruah? Ada je ni tak mengaji. Saya berkursus. Kursus apa sapa maruah? Sapa satu. Sapa maruah? Sapa satu. Oh, jadi dua. Orang buat tujuh, dia 14 berok situ. Jauh tuan-tuan sekalian, badak tu bima badak. Kalau orang tegur, saya dah berkursus. Kursus apa? Pala otakmu. Sopa maruah satu. Maruah sopa dua. Dia sopa maruah sopa satu. Ay, jauh. Hani nak tahu. Dia panggil cerdik atau pembijak. Pengurusan. Hak hukum tetap hukum. Dan Islam ni, dia minta sangat supaya penganut dia kita ni berfikir. Macam ayat tuan-tuan sekalian, ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabih. Ayat muhkam ni, kutiba alaikum siyam. Tak boleh nak ogel. Tak boleh nak takwi apa. Pasal. Ha, tapi yadullahi pauka aidihim. Tangan Tuhan di atas tangan mereka. Tuhan ni kena fikir. Tangan macam mana Tuhan? Wama ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Sewaktu kamu tarik panah ataupun kamu lepas peluru tu, bolet tu peluru, bukan kamu yang lepas, Allah yang lepas. Macam mana? Ayat ni memang ayat Quran, tapi ayat mutasyabih dia minta kita berfikir. Kita kena berfikirlah. Kalau tak berfikir, siang malam perkara biasa. Tak, tuan-tuan sekalian. Nak jadi malam ni, dia punya gelap, gelap, gelap, segelap-gelapnya. Nak jadi siang, siang cerah, cerah, cerah, secerah-cerahnya. Bagi orang tak berfikir, dia perkara biasa. Tapi satu, nak ada matahari. Dua, nak pusing matahari. Kamu ingat senang ke? Lepas tu, budak-budak ada apa dia? Budak-budak dia ke bola dia, ya? Tendang bola, lori laju, ya Allah. Wih. Dia tak ada apa bola dia, tak, mana dia nak fikir budak. Tapi kita orang tua ni, tak tahu siang ke malam, berhabis masa sampai tua. Hei, nak boleh ketua ni, tuan-tuan sekalian, bukan senang sebab tu orang tua kata, aku makan garam sebelum pada kamu. Pengalaman ni dia tak ada. Tadi saya di Subang tadi. Sebiji kereta, tayar empat atas. Laju. Over speed. Tak lewat apa. Bila laju tak lewat apa. Sebab apa laju? Nak pergi naik ke Petabam. Kenapa turun lewat? Al-Ajalah ni. Rudol tu. Al-Ajalah tu punya syaitan. Laju ni punya syaitan. Baik. Tuan-tuan sekalian. Biarlah tak dapat ke Petabam. Boleh bayar 500 ke 400. Daripada remuk. Allahu Akbar. Bila kita buat satu benda, lepas daripada, kita kena fikir, sebab apa jadi gini? Iblis memang dia nak kita cepat. Bila kita cepat terbalik, mati apa ni? Ha, big lab. Susah tuan-tuan sekalian, anak-anaknya keadaannya bila mati. Tak mati pun, duk tarik betih. Jadi nak cakapnya, bijak mengurus ni, sebab tu saya sebut, cerdik Tuhan tak bagi semua orang. Cantik Allah bagi semua orang. Iman Allah tak bagi semua orang. Beriman good Muslim. Tetapi tak buat amal. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim. Ya kita dah sibuk semayang, ngepuasa, kahwin, jaga anak isteri nak kau halah haram ni. Balasannya ulaika jazauhum maghfiratun. Tuhan ampun. Minta ampun. Minta pun dia nak ketahin dia. Kita minta. Duit tu duit kita dalam bank. Tetapi bank tutup dah, kita baru pergi. Sikit boleh cocok. Cocok tu pun kena ada duit. Kalau cocok juga tak ada duit, ya telan. Ha tu. Benda macam ni, kalau dah kita tahu merah, kejawab kenapa? Slow down, kita akan sampai. Pergi pun kena tunggu juga. Ha, kita masuk rapat, tuan-tuan. Masuk rapat, sedap dia. Tapi kena tunggu lama sebab baru tak terlepas. Benda perancangan begini menyebabkan orang tu kaya. Kaya dia nak cara. Kaya ni, tuan-tuan sekalian, kalau kaya dunia, masuk kubur lapar, tak guna. Jadi, redah semua. Orang yang hidup tak tahu halal haram, harta orang kira sapun, tuan-tuan sekalian, rumah tangga neraka. Biarlah, sebab tu seorang-seorang dekat nak mati, dia kata, tak apalah, ambillah. Ambillah, tak apalah. Nanti dia nampak ya. Kira sumbak, kira telan, tak tahu halal haram. Biarlah, tuan-tuan sekalian, hidup ni cukup-cukup makan daripada hidup mewah tapi harta orang. Kalau harta kita tak apa. Juta-juta tak apa, ambillah. Tapi orang, ha, tu ni cerita orang yang orang tempat saya kata cakdu. Cuai. Tak kira macam orang kutip. Petik. Sayur-sayur, ulam dalam tanah orang. Ni kalau tuan dia halal. Kalau tuan dia tak halal. Jangan-jangan buat ambil tak menentu. Ha, kecuali tepi jalan tu panggil tanya tanah kerajaan tu lain lah. Hak jenis tak cermat ni. Macam lembu, ya pelera lembu, kambing, ayam, kalau kampung. Kalau kita ni, buat muda. Anak-anak buat balik. Handset orang, pen orang. Buat senyap. Kalau mutu orang tu nampak sangat. Tapi setengah-setengah orang dia ada otoriti. Bila balik mutu, dia tahu tidak mutu dia. Anak dia balik, wadah. Oh, susah tuan-tuan sekalian. Didik anak, pengurusan ni berapa tak betul. Pergi kat mana pun menyusahkan orang lain. Punca cuai ibu bapa. Sebab tu pak kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap ibu bapa dia lahir fitrah. Kalau kita tinggal anak-anak dan suasana gitu, memang dia ibadat pada Allah. Sebab manusia ni dia ada perasaan takut. Jadi dia pergi sorang-sorang dalam bukit apa, dia rasa seram. Kau duduk tepi-tepi laut, beach, dia seorang waktu sunset dan sebagainya, dia rasa seram. Seram tu sebab apa? Nah, sebab tu Hindu cara dia. Ha, di sinilah, saudara-saudara sekalian, podcast biar betul. Sebab tu orang setengah-setengah manusia ni semua matahari. Sebab kalau tak ada matahari, susah. Naik matahari, ram-ram, ram-ram. Anak-anak kita di luar negara, di India, saya lama juga di India, main wow. Saya tengok di apa ni, Selayan ada wow main petai-petai. Jadi wow ni kait ni. Bila kontrolnya tali kecil lah. Tarik naik, tarik naik, tarik. Sepatutnya tali lebih besar pada wow tu. Tengok semua ram-ram, ram-ram. Hindu. Tak ada matahari tak boleh hidup. Semua matahari. Lepas tu api. Kalau tak ada api nak makan macam mana? Nasi. Lauk nak masuk macam mana? Kijang nak masuk macam mana? Oh, semua api. Semua api ni sampai hari ni ada lagi. Pergi kat sungai minum. Tak ada air nak minum macam mana? Oh, semua sungai. Tapi kita semua, Allah yang buat sungai, yang buat api, yang buat matahari. Ha, siapa lebih kukuh? Tapi jangan kamu sumpah kepada orang yang sembah. 1,001 sembah. Bala tasubbulladina yadu'una min dunillah. Paya subbullah aduan biwiri ilmi. Jangan kamu sumpah kepada orang yang menyembah selain pada Allah. Kita kata, bodoh. Semua api. Semua lembu. Oh, kalau di India gajah, musim public day. Musim hari-hari independent day dan sebagainya. Semua keluar tuan-tuan sekalian. Dengan gajah, dengan lembu, dengan macam-macam. Si sembah nak macam mana? Ular. Tak ada ibadat yang paling banyak nak lebih pada orang India. 3 juta sembah. Semua macam-macam. Tapi kita yang buat, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaq. Aku yang buat. Aku yang buat ular. Aku yang buat gandum. Aku yang buat jagung. Aku yang buat padi. Kalau tak ada benih jagung, benih padi, Kamu nak makan macam mana? Ha, tu gunung. Sebab itu dalam suasana begini, tuan-tuan sekalian, di mana la uqsim biyaumil qiyamah wa la uqsim bin nafsil lawwamah, esok menyumpah aku sumpah dengan kiamat, iza mata ibnu adam qamat kiamatuhu. Lawak ni kita qamat. Qamat ni hari ni ada dalam kubur, tuan-tuan sekalian, ada juga orang tanam, orang ke bumi, ke orang duduk. Tapi yang duduk macam mana kita boleh duduk ni? Sebab ada nyawa, ada roh. Walaupun dia ke bumi kan duduk, tapi tidur. Kiamat ni mesti berlaku. Komak, komak kita kata. Sekarang duduk pusing, pusing. Pergi ke bumi, tidur. Allah bersumpah dengan kiamat dan Allah bersumpah dengan nafsu yang celacaci. Celaka aku, mari. Celaka aku atas dunia. Kita orang mukmin, ayat ni mentafsirkan orang mukmin. Allah teruk aku kemari. Teruk aku semasa di selayan dulu. Kalaulah orang mukmin yang membuat amal tu menyesal sampai sumpah kepada diri tu. Orang kafir lagi kan menyesal. Lagi kan dia sumpah. Maksud menyesal tak boleh buat apa. Boleh sebab itu, saudara-saudara sekalian. Esok katanya Allah, wahai Muhammad, kamu tengok orang mukmin. Yas'anu. Yas'anu ruhum baina aidihim. Jalan. Jalan ni tuan-tuan sekalian. Kita berjalan cucu-cucu orang tu. Kita panggil lipah kudung. Tawah tadi. Kita tak berhenti, tuan-tuan sekalian. Matahari tak berhenti. Pagi, petang, siang, malam, sehari, seminggu, sebulan, setahun. Toh berapa bilion tahun. Sampai bila? Sampai dia tengok manusia ni kalut tu. Kalut manusia ni kalut tak menentu. Cari makan, cari rezeki tak sempat nak makan. Allah aku tak ada orang main forex. Forex ni tuan-tuan sekalian, ada cerita saya pergi ke Perlis baru ni. Budak muda lagi. Dia pakai kereta 1.8 juta. Tapi silap tekan, dia tertekan jiwa. Tak bergaul dengan orang. Lepas tu nikmat apa dalam hidup? Duduk dengan internet. Tekan, tekan, mari. Juta. Ferrari. Pakai kereta. Tapi permula yang dia buat tu, kawan, dia, kawan tak. Dia tak dekat dengan kawan, takut orang tanya ilmu. Lepas tu nikmat di mana, tuan-tuan. Setengah orang tu telefon sini. Alright. Kalau ada, telinga atas ni letak lagi. Telinga atas. Jadi duduk simi gila. Tak ada nikmat. Lepas tu kalau terawih kita nak masuk ni, dia panggil rehat. Maya, maya, maya. Ada orang pertandingan sajak kan. Sajak. Macam-macam lah. Tapi bila dah hari-hari hantar, email, email, email saja. Orang hok dia baca nak buat, nak buat apa ni? Siapa dapat? Tolong makan dan tolong berok. Tak boleh buat. Dia kena, manusia ni kena relax. Relax. Sebab tu bangunan 10 tahun dia kena berfikir 20 tahun. Kalau kira buat tak untung. Di tengah ni untung saja. Stadium untung, tu untung. Ni orang panggil kroni. Rasuah. Nak cakapnya, saudara-saudara sekalian, orang tempat kata, tempat saya kata, jangan terbola. Maksudnya jangan solo bolong. Wah, dia kena Islam ni. Nak tengok Ramadan nak mari. Sekarang Syaban. Lepas tu Rajab. Rajab dengan Ramadan. Allah membarakkan api Rajab buat Syaban. Wabaligna Ramadan. Ramadan besar. Tapi dia mari rajak dulu. Inna inda tasyuri inda Allah inda isna asyara syahra. 12 bulan. Kenapa tak jadi 11? Kenapa tak jadi 13? Hari 7. Kenapa tidak 6? Mengapa tidak 8? Hari 5. Kenapa tidak 4? Mengapa tidak 6? Ada juga polis dia trace 6 jari. Eh, macam mana jadi 6? Kena cari-cari betul. Ada perempuan jari dia 6. Jaranglah al-nadir kal-ma'dum. Nak cakapnya tuan-tuan sekalian, sistem yang Allah buat ni memang hebat. Walaupun setengah orang tak mengaku Allah, yang penting kepada kita buat, tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah, dia ada zikir. Allah, Ustaz. Allah ni kalau kita tulis sampai 1000, dia dia ada magnet dia. Allah, Allah, Allah, Allah. Sebut. Lepas tu, sungguh-sungguh orang, bila nak mati tu, dia tak boleh dah. Dia dia tak nafas pipi dalam bahasa Arab. Dia tidak, kita tidak bernafas dengan hidung. Hidung ni kadang-kadang exhaust ni dia tersumbat. Lepas, dia bernafas dengan mulut. Maka orang tengok Allah, Allah, Allah, Allah. Sebut nama. Maksudnya daripada trust. La ilaha illallah. La ilaha illallah ni tuan-tuan sekalian dia boleh redah. Kubur masuk surga. Tak ada la ilaha illallah, no way. Ula'ika jaza'uhum maghfiratum min rabbihim. Ampun dosa. Kita ada dosa, saudara-saudara sekalian. Sebab tu buat amalan. Tetapi jangan harap dengan amalan kita boleh masuk surga. Wala anta ya Rasulullah. Sekalipun kamu, ya, kata Rasulullah, sekalipun aku. Kita masuk surga dengan syafaat daripada Allah. Amalan kita tak mampu, tuan-tuan sekalian, nak masuk surga. Berbanding dengan Tuhan beri kepada kita. Tengok, tubuh kita, 3 juta bulu yang ada pada tubuh. Sebab tu, kalau kita main sukan apa-apa, berpeluh, dia mari angin. Zek, masa sejuk. Kalau tak keluar peluh, dia banyak masalah. Mata ni kalau tengok dia keluar air. Ada wepo, wepo ni klip. Berapa kali klip. Sebab tu Tuhan ni dia kecil hati. Bila manusia, kita orang mukmin tapi tidak menghayati ajaran Islam. Sebab aku nak beri luar lagi ni, surga. Banding kamu dalam rahim dulu. 7 bulan tu, memang naik siku, naik lutut. Ni orang kahwin lah, orang tak kahwin, dia buta huruf. Tengok, janin dalam perut, tuan-tuan sekalian, dia spring. Ibu tidur ke, ibu duduk ke, ibu baring ke, tak ada masalah. Washimah, uri, patu perut. Dia 3, dia pecah tu baru keluar. Anak luar rahim, tu masalah. Nak cakapnya, duk satu hari aku, tuan-tuan tengok kalau kita pergi klinik kan, dia dia kecil itu, macam telinga ni. Telinga ni, tuan-tuan sekalian, janin dalam perut. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kau besar ke, yang besar ke? Kecil. Nak cakapnya, dalam perut susah. Keluar dunia ni luas. Tapi luas pun, Rusia, Amerika, Australia, Malaysia ni bisa jari ya. Tolong kenal siapamu dan siapa aku. Ha, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Besok wahai Muhammad, kamu tengok orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan yas'a se'e. Tak berhenti, saudara-saudara sekalian. Kita 40 hari dalam rahim, 40 hari. 40 hari mani, dan mani ni juta. Kita tengok macam jitik-jitik tu. Bila besar dengan mikroskop, tengok juta ni sekor ya. Jadi benih jantan daripada suami, benih jantan daripada isteri. Dia naik tak gantung. Ha, hei tak mari. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bergantung. Bergantung dia qiyam sah. Mani 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Allah cocok masuk sendi 360. Kemudian tolak keluar jadi baby. Kanak-kanak, orang muda, orang tua, mati. Itu masuk kubur. Ha, masuk kubur, Tuhan tanya. Tak berhenti, tuan-tuan sekalian. Sekejap. Waqifuhum. Stop. Kif. Kalau tuan-tuan negara Arab, dia kata kif. Berhenti. Cek balik tengok jemaah ada berapa dalam bas itu ini. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tanya ni, dia bawa gambar. Satu dia bawa gambar. Kamu nak kata apa kepada orang ni? Ini Muhammad Rasulullah. Agamamu apa? Islam. Tuhanmu siapa? Allah. Ha, di situ tuan-tuan sekalian, kubur kita diluaskan, lanjut mata memandang. Luar. Semua makan minum daripada surga. Tapi bila ditanya grup lain, grup lain ni kafir pasti munafik. Allah tahu hati. Kafir ni tuan-tuan sekalian free thinker. Musyrik ni semua berhala. Pasik ni dulunya agama, tapi terlampau banyak dosa. Iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi. Terlampau banyak dosa, maka dia terkeluar daripada grup jin. Jin ni Islam kafir, manusia Islam kafir, maka dia keluar jadi fasik. Apa man kana mu'minan kama kana fasika. Ha, fasik ni, tiga grup ni tuan-tuan sekalian, dia tak ada cahaya masuk kubur atas dunia ni, hebatlah. Landlord, luxury, orang yang jutawan. Nak tahu hebat tak hebat, dia punya security berapa puluh orang? 40 orang. Tapi mati tuan-tuan sekalian. Kalau kamu rasa kuat, cuba bertahan supaya jangan mati. Hak ni tak tahan. Tapi syukur Allah nak tolong, sebab tuan-tuan sekalian, kita jangan give up. Kita jangan panik dengan masalah-masalah hari ni. Orang ni lopak parti, orang ni letak jawatan, orang ni bawa mahkamah. Ni perkara biasa manusia. Anasun-nasun, manusia tetap manusia. Di mana bumi yang dia hidup, keadaan mana pun dia manusia. Penat. Dunia ni darut ta'ab. Bila mati, darut rahat. Mati rahat. Sebab tu orang bunuh diri. Dia dah ingat bunuh diri boleh selesai. Tak, tuan-tuan sekalian. Saya tengok dulu Cina. Dia ikat kat tubuh dia ni batu besar. Separuh meja ni. Tujung. Tapi bila masuk angin dalam perut, jadi batu-batu tu diangkat. Setengah orang meletakkan bunuh diri kini. Boleh selesai masalah. Tak, tuan-tuan sekalian. Orang bunuh diri, dia tak ada harapan tu masuk surga. Cuma tadilah. Orang ni, tiga grup tadi, gelap. Bila gelap, mukminnya cerah. Yawmatarul mu'minin awal mu'minat yas'anuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim bushrakumul yawm. Good luck. Lucky for you. Berita baik untuk kamu. Macam anak-anak kita lah, bila dia tengok. Berita baik mah. Mama lama dah tengok. Sekarang ni ibu boleh baca internet, kelulusan apa kan, berapa dia dapat dan sebagainya. Tahu dah tu bila berita baik tu nak minta hadiah lah. Budak-budak. Tak apa. Ayah makan banyak pun tak apa, sengaja rajin. Jangan budak-budak ni, jangan bila dia makan lebih, tuan-tuan sekalian tidur jawab ya. Cukup-cukup ya. Kalau nak kepada anak-anak berjaya, kena jaga makanan, minuman dan sebagainya. Nak cakapnya, busra kumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berita baik untuk kamu, wahai orang mukmin, laki-lakinya, perempuannya, syurga. Tapi orang-orang yang munafik, tuan-tuan sekalian, yakul munafikun awal munafikat, zaruna naktabis min nurikum. Wahai orang mukmin, tolong enggak slow sikit, aku nak ikut cahaya. Semua tubuh kita di hari akhirat, tuan-tuan sekalian, berseri, bercahaya. Api kena banyak lah. Nak cahaya ni, akidah tu ada. Peruntukan. Cuma nak suruh cerah. Hal ni kena gilak selalu. Vacuum selalu. Ha, dalam wudu, makan halal, zikir, semua sunat-sunat tadi. Zaruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Balik semula ke selayang, balik semula ke dunia. Susah tahu mana tuan-tuan sekalian kat dunia tak boleh masuk dalam rahim ibu. Susah tahu mana dalam kubur tak boleh lompat keluar. Ni sistem yang Allah buat. Kan? Sebab tu air kelapa ni kan, air kelapa ni di antara air yang paling bersih. Sebab dia naik, dia tak turun dah. Sebab tu orang ambil, doktor ambil air kelapa ni, fresh, masuk dalam tubuh orang. Air kelapa tu dia naik. Dia naik macam mana? Tahu nak jawab pun susah. Dia tak turun dah air kelapa tu. Maksudnya manusia ni, bila mati masuk kubur, susah tahu ni tak balik. Zaruna naktabis min nurikum. Tunggulah aku nak ikut kamu, cahaya. Kilarji'un wara'akum. Balik semula ke dunia, pertama sunura akan buat cahaya sana. Ni kata-kata tuan-tuan sekalian menghiris hati. Balik macam mana dah? Paduriba bainahum bisurillahu babum batinuhu birrahmah. Di masa tu Allah turun aziz. Wazahiruhum min kabilil azab. Orang mukmin hidup dalam keadaan nikmat. Orang yang kafir, fasik, munafik hidup dalam keadaan penat. Wazahiruhu min kibalil azab yunadunahum. Mereka terkata, tidakkah kita dulu disayang dulu bersama? Di Selangor dulu selama bersama. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala. Ya, walakinnakum fatantum anfusakum matarabbastum martabtum magharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-ghurur. Duk ragu. Ya kedok ai. Surganya ada ke tak ada? Ai. Lepas mati ni duk balik ke? Duk ai ai jangan tuan-tuan sekalian bila akhiratum yukun. Ni dialog di antara mukmin dengan munafik tadi. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu. Mukmin kata bala, ya. Walakinnakum fatantum anfusakum fitnah. Tuan-tuan sekalian tengok. Kuliah di sana sini. Tapi mana orang dengar? Keadaan memfitnahkan dia, melekakan dia, melalaikan dia. Syok sendiri. Walakinnakum fatantum anfusakum matarabbastum. Tunggu tengok lu ala muda. Masa ada lagi ni watarabbastum wartabtum ragu wa gharratkumul amani duk gitu ya. Hatta jaa amrullah mati tak lewat apa wa gharrakum billahi alghurur hidup kamu dan akan tertipu. Jangan saudara-saudara sekalian jangan hanyut. Hanyut ni macam kiambang lah. Hanyut laju slow ya slow. Kalau air banyak dia naik, air turun selekat. Jangan kita ada Allah ada ke Baitullah, ada Rasulullah, ada kalamullah. Ha, tu kena study, kena mengaji. Itulah sikit sebanyak tuan-tuan sekalian sebagai persiapan untuk masuk Ramadan. Harap-harap Tuhan beri kepada kita sampai masuk Ramadan. 10 hari itu, dia ada Lailatul Qadar. Hai, kalau boleh, dapat puasa 6 dah. Kalau boleh, kat setahun lagi lah. Sebab saya jumpa dengan orang muda, dia dukung anak. Saya kata cucu. Allah Ustaz. Bila sebut cucu tu dia terasa. Saya kata dia tua. Saja yang main kawan-kawan. Anak baru ni Ustaz bukan cucu. Tua ni takut. Sebab bila tua tu mati. Muda pun mati juga. Tuan-tuan sekalian. Jangan tertipu. Saya sebagai tuan-tuan suka. Kawan-kawan ni jok. Jadi nak cakapnya tuan-tuan sekalian get ready. Bila anytime emergency Tuhan panggil, kita ada persiapan. Buat sekadar yang kita mampu buat. Tuan-tuan sekalian bangun waktu pukul 3 pagi. Masa tu orang tidur. Tapi saya dipahamkan stroke dia mari pukul 3 pagi. Tak ada sahak. Tapi nak angkat tangan tak boleh. Na'udzubillah. Ha tu. Mati dia tidak. Nabi Daud kan. Dia buka rumah dia. Tengok ada orang. Siapa kamu? Dia kata aku tuan rumah. Siapa kamu? Aku. Rumah ni rumah aku. Dia kata aku boleh pergi mana aku nak pergi. Siapa kamu? Aku tidak makan rasuah. Kamu Malikul Maut? Ya. Bila sebut Malikul Maut, tuan-tuan sekalian, Nabi Daud ni berubah muka. Ha. Kalau Nabi Daud berubah muka, kita ni pakai terjatuh lah. Tak jumpa Malikul Maut kita ni. Malikul Maut pergi rumah kita 5 kali sehari. Sebab tu bila order, dia pergi terus. Jangan tuan-tuan sekalian, kalau wanted, Interpol, polis antarabangsa, dia boleh pergi cekok. Cekok, dia sharp shooter. Dia tengok, zeng. Dulu ada kelompok apa tak tahu, di PCB, Pantai Cahaya Bulan. Pihak keselamatan pergi lepas peluru tu, pum, kena kepala. 3 orang. Dia tak tengok, dia tengok gitu ya. Akak zek, terus. Dia nak cakapnya kalau orang tu boleh, sharp, shooter. Malikul Maut, tuan-tuan sekalian, bukanlah bila arah tu pergi lorong tu, pergi rumah orang ni, dah. Dia pergi zam. Ha tu, saya bukan menakut-nakut, bukan menekan tuan-tuan sekalian, buatlah. Masa kita hidup ni sebab kita ada aset iaitu akidah. Harapan untuk masuk surga tu cerah. Tapi kena buat lah. Jangan duduk harap-harap terak kata orang tempat saya. Dah harap tak buat. Nah, kalau buat tuan tengok tu okey jalan. Surah Ikhwan. Surah Ikhwan. Oh situ. Oh, jalan. Dia banyak rigid tu. Jadi tuan-tuan sekalian. Derma-derma malam ni saya turun ni di samping kuliah. Sayanya mengajar di Pondok Moden. Pondok ni dia pakai seban uniform dia lah, jubah. Tapi bila dia masuk roto kalau ITM dulu, kasatria. Ni dia panggil tentera Tania, askar Tania. Kalau dia masuk uniform dia, saya tak kenal student saya. Empat bumi dia kedebuk-kedebak. Tapi dia boleh pegang M16. Dia ada co-curriculum. Jadi kesian tuan-tuan sekalian, saya duduk mengajar. Jadi masjid tu dibuat pada Tan Sri Mak Yaakob dulu, 20 tahun dulu. Jadi masa tu mungkin hebat lah, belajar kurang lebih 50 orang, kurang lebih ni. Jadi kelas sekarang, sewaktu-waktu kelas sekarang ni pelajar hampir 300 orang. 20 tahun dulu kahwin dah anak ramai dah. Lepas tu lalu-lalang daripada Bacok nak pergi Tok Bali, nak pergi ke Besuk. Jadi orang duk tumpang masjid yang kita beri saham, tuan-tuan sekalian, kita dapat pahala. Dulunya lantai dia 3,918 kaki persegi. Sekarang ni kita peluahkan 15,000. Daripada 3,000, 15,000, 5 kali ganda, setengah hekar. Ni ada ni, semua gambar dia. Buat siang malam. Gaji pelajar hari minggu gini, dia kerja 40 hari siang, 20, 40 ringgit siang. Malam 20 ringgit. Ni tuan-tuan boleh tengok. Cuma saya ditugaskan untuk cari atap 60,000. Tapi siapa-siapa di antara muslimin muslimat membina masjid dan banallahu lahu baitan fil jannah. Tengok surau ni. Siapa tak tahu pengasah dulu. Oh, kita dah mari kuliah kiraati apa ni. Pahala berdara berterusan. Jadi tuan guru telah pergi resmi. Progress okey. Jadi bermula progress dia dulu. Ada semua kat sini. 16 bulan 4, 11. Kemudian 7 bulan 12. Baru ni. Jadi terus. Tuan-tuan sekalian kalau cek, boleh tulis sekali ni muka surat 6 ni. Jadi derma untuk kat situ lah. Saya bertujuan nak suruh budak-budak boleh iktikaf bulan Ramadan. Ada atap jadilah, dinding apa kapek kita kira semula. Sebab saya dah kira semua lengkap, setengah hekar ni luas. Ramadan sekali lagi, Ramadan ni cukup dengan atap. Itulah. Tuan-tuan boleh masuk dalam tabung. Buatlah, Rasulullah kata, dengan maksud siapa-siapa buat masjid. Masjid ni tuan-tuan sekalian, ada makcik Ummu Mihjan. Dia siap ya. Jangan cakap bina masjid, dia sapu tak cicak apa kita. Bila patut Rasulullah tanya, makcik ni kat mana pergi? Katanya sahabat, ningat ada Rasulullah. Allah, kata dia, sebab apa kamu tak beritahu aku? Rasulullah pergi, Allah beri kepada makcik ni tuan-tuan sekalian satu banglo dalam syurga. Ni siap sapu tak cicak ya. Pakak-pakak buat, saudara-saudara sekalian. Cek boleh tulis atas nama Dana Kebajikan Pondok. Maybank nombor dia. Dan hadirin hadirat sekalian, boleh saya menerima untuk terus ada berbagangannya. Di mana berbagangan ni ada stevia, daun gula untuk kencing manis. Tapi dia manis. Ada kawan tu dia aksiden tercabuk pohon. Jadi berjalan pun tak laju lah. Minum selalu Yoda 4. Guna sabun, minyak magnetik aura tu ada kat luar. Kurma tu ada. Makanan anda itulah anda. Jangan duk jamu cekedik anak. Apa nak suruh cekedik? Banyak jamu cekedik. Tempat saya kata tak rak. Maksudnya tak mampu anak-anak kita nak study istilah engine medik. Bukan senang lah. Islamic study ya tak sama tu istilah-istilah. Orang buat PhD bahagian Islam, orang buat PhD bahagian ni, engineer apa. Tak faham. Istilah-istilah ni memang tak betul. Bukan tak betul, istilah medik lain, istilah law lain, istilah Islam lain. bahasa-bahasa lah. Tapi nak cakapnya anak kita duk perah ilmu untuk dapat degree dan sebagainya, kalau kita tidak sokong dengan kita punya kemampuan tu, ada kopi 3H, kismis, koko, zam-zam, jus ada besar, kecil, minyak batu batu syifa, susu arrazi, saya ni masalah mata Ustaz. Ha, tu susu tidak ada blueberry. Koko tidak ada minyak biji anggur cukup baik. Hadirin dan hadirat sekalian, pakat beli dan anak-anak kita, anak buah kita cedik-cedik itu bagi. RM20 apa sangat. Tetapi kata orang, memberi sokongan di atas pendidikan. Mudah-mudahan jaya. Kawan saya di USM tu ramai pakar. Spesialis ni, hadirin dan hadirat sekalian. Oh, 1.4 sentimeter lutut kita ni. Kalau enggan, na'udzubillah, sakit tuan-tuan sekalian. Tapi doktor spesialis dia pergi tampar sikit lah. Boleh berjalan pergi Great Wall China mana. Kalau tidak berjalan mana. Maksudnya spesialis ni tuan-tuan sekalian, biarlah dapat kepada anak buah kita puas hati. Pahala tu insya-Allah Tuhan beri. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, malam ni rumah apa saya nak akan bawa ke masjid di tempat saya mengajar tadi. Kalau boleh setiap orang memberi saham, dan bila kita banyak memberi saham dalam bulan Syaban ini, harap-harap Allah beri peluang kepada kita untuk bernafas lega dalam bulan Ramadan. Dan harap-harapnya kalau boleh setahun dua tahun lagi lah, tak mati lagi. Mati ni tangan Tuhan. Bila kita buat baik, dia beri umur panjang sikit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Soalan baik. Cuma kita niat sedekah tu, pahala tu dapat ke tak, tak tahu. Serah pada Tuhan lah. Cuma duit haram jangan bekukan, ambil. Sebab sistem interest ni Yahudi. Kalau kita tak ambil, dia pergi kepada tidak aktif. Dia ambil duit tu untuk bunuh orang Islam selatan Thailand, selatan Filipina, di Razah mana. Ha, kita ambil, beri kata ni duit riba, duit interest, duit haram. Boleh ambil. Dengan syarat pihak surau tu jangan duk beli jam gantung dalam surau pula. Beki tandas. Beki untuk public punya. Longkang ke, tandas ke. Tandas ni seperti tank tu. Surau ni ada tandas tangki najis kat bawah. Jadi duit haram tu pada muka dia. Niat kita boleh, tapi pahala saya tak jamin. Sebab benda haram kan. Cakap gitu lah. Allah lain banyak lagi boleh niat. Halal lah maksudnya. Haram jangan. Jadi kita duduk tengek. Tengek burung kan. Pucuk tengek burung. Tupem tengek ni kalau baik. Kalau tak baik nak tengek macam mana. Tak salah. Itu lebih tepat. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.